Bihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, sebelum kita mulai membaca dan mentelaah Syarah Qawaidul Arba karya Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim hafizallahu taala, maka perlu kami umumkan bahasanya sebenarnya kebiasaan kita di bulan Ramadan hanya kajian pagi dan sore selama 20 hari pertama Ramadan. Namun mengingat secara umum teman-teman sekalian tidaklah disibukkan dengan kegiatan ibadah iktikaf, maka kami berpandangan untuk tetap melanjutkan kajian pagi dan sore di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Dengan sedikit perubahan jadwal, yaitu khusus untuk jadwal pagi. Maka biasanya kurang lebih 6:30 kita geser ke pukul 8 dengan asumsi teman-teman sekalian, kita harapkan untuk memaksimalkan diri di malam-malam 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, meskipun tidak dengan iktikaf di masjid. Sehingga jika diperlukan, maka bisa kemudian beristirahat di pagi hari setelah subuh. Sehingga kajian kita mulai dari pukul pukul 8:00. Sedangkan untuk kajian sore tetap sebagaimana biasa, kurang lebih menjelang pukul 4 sore. Jadi kajian untuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan insyaallah akan tetap kita adakan. Dan di kesempatan sore hari ini kita akan mulai membaca Syarah Qawaidul Arba karya Syekh Abdul Muhsin Ibn Muhammad Al-Qasim, Imam dan Khatib Masjid Nabawi hafizallahu taala. Kita mulai dari halaman yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Hadihi, buku ini adalah risalatun, satu buku tipis yang diletakkan, yaitu yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu ta'ala, wahya Qawaidul Arba, dan dia adalah buku Qawaidul Arba. Dan buku Qawaidul Arba ini kalau dilihat dari tipisnya mbak, isinya, maka satu hal yang cocok seorang itu belajar Qawaidul Arba terlebih dahulu, setelah itu Thalatsatul Usul. Tapi kalau dilihat dari kontennya, dari isi muatan kandungannya, maka wallahu ta'ala a'lam, adalah satu hal yang bagus kalau seorang itu belajar Thalatsatul Usul kemudian Qawaidul Arba. Karena di Thalatsatul Usul kita belajar Islamnya. Kemudian di Qawaidul Arba kita belajar kebalikan dari Islam dan Tauhid, yaitu apa itu kemusyrikan. Sehingga kalau dilihat dari kandungan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis, maka urutan yang cocok Thalatsatul Usul kemudian Qawaidul Arba. Wa min najil musannifi, dan di antara jalan yang ditempuh oleh penulis rahimallahu taala, beliau letakkan sejumlah kaidah untuk masyarakat umum dan para penuntut ilmu yang mereka bisa berjalan di atasnya, khasatan terutama dalam masalah agama, dengan gaya bahasa yang mudah dan mudah makrunan, digandeng dengan dalil, supaya seorang muslim itu ala bayyinatin, berdasarkan ilmu, dalam masalah agamanya dan supaya seorang muslim memeganginya. Wahuna, dan di sini musannif rahimahullah ta'ala menyebutkan 4 poin. Dan sebelum menyebutkan 4 poin, beliau menyebutkan kaidah mukaddimah untuk 4 poin ini. Dan mukaddimah ini jika terpatri dalam diri seorang muslim sebelum belajar 4 poin yang akan disebutkan oleh musannif, oleh penulis, maka akan jelas baginya bahasanya agama itu adalah tauhid. Dan bahasanya tauhid itu rusak dengan kemusyrikan, sehingga jelaslah baginya bahaya kemusyrikan, dan bahasanya kemusyrikan itu menghapus amal. Tsumma ba'da dzalika, kemudian setelah hal itu mukaddimah, penulis menyebutkan 4 hal, yang 4 hal itu isi globalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tauhid rububiyah itu tidaklah cukup fitrul jannah untuk masuk surga. Tauhid rububiyah tidaklah cukup untuk sebagai modal untuk masuk surga. Kemudian yang kedua adalah klaim orang-orang musyrik dalam kemusyrikan, yaitu talabul qurbati wasyafa'ah, ingin semakin dekat dengan Allah dan ingin mendapatkan syafa'at di sisi Allah. Kaidah yang ketiga, berbilangnya sesembahan orang musyrik, dan sesembahan orang musyrik itu laisat al-asnama faqat, tidak hanya patung berhala. Kemudian kaidah yang keempat adalah perbedaan antara orang musyrik terdahulu dan orang musyrik belakangan. Yubayyinulana, maka perbedaan ini akan menjelaskan pada Anda bahasanya orang musyrik zaman sekarang itu lebih gawat kemusyrikannya dibandingkan orang musyrik terdahulu. Qala al-musannif rahimallahu taala, as'alullah al-karim Rabbal arshil azim ayatawallaka fi dunya wal akhirah wa ayaja'alaka mubarakan aynama kunta. Aku mohon kepada Allah zat yang maha pemurah atau zat yang maha mulia, pemilik ars yang besar, agar Allah subhanahu wa ta'ala mengurusimu di dunia dan di akhirat, dan menjadikanmu orang yang diberkahi di mana saja engkau berada. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, as'alullah al-karim rabbal arshil azim, maka telah menjadi kebiasaan atau jalannya syekh, demikian juga jalannya seorang da'i yang tulus, yang al-mukhlis, yang ikhlas, mendoakan orang yang didakwai. Dan kathiran masringkali syekh rahimallahu ta'ala berdoa kepada Rabbnya bagi siapa saja yang beliau dakwai, agar bil hidayah, mendapatkan petunjuk, as-sadat, sikap yang tepat, warasyad, ya, pendapat yang benar, dan yang lainnya. Wakathiran madan, seringkali Syekh Rahimallah memulai ya, risalah-risalahnya, buku-buku tipisnya dengan doa, ya, sebagaimana juga dijumpai di Al-Usul Al-Thalasa wa Adillatiha. Wahada, dan hal ini yaitu ya, dibukanya nasihat atau sejenis itu dengan doa, atau kemudian diiringi dengan banyak doa, ada di antara indikator sidqin, kejujuran dan keikhlasan seorang da'i dengan Rabbnya. Bahkan dalam salah satu surat pribadi beliau yang beliau tulis untuk salah satu orang yang memusuhinya, beliau mengatakan, wa anta mimman ada'ulahu fi sujudi bi annallahi yahdiyaka. Ini, engkau adalah di antara orang yang aku doakan dalam sujudku supaya Allah memberikan petunjuk padamu, masyaallah. Ini, maka disisipkanlah nama musuhnya dalam rangkaian atau rangkaian doa-doanya, dari di antara untaian doa-doanya. Fayadullu ala sidqih, maka ini menunjukkan kalau beliau jujur dan tulus dalam dakwah. Dan di sini beliau mengatakan, as'alullah al-karim rabbal arshil azim ayatawallaka fi dunya wal akhirah wa yaja'alaka mubarakan aynama kunta. Demikian juga nanti ada i'lam arsyadakallahu li ta'atihi, demikian juga ada i'lam rahimakallahu kathiran. Ya, maka sering akan kita jumpai kalimat i'lam rahimakallah. Ya, as'alullah al-karim, al-karim di sini istimbat dari firman Allah Ta'ala, Iqra' wa rabbukal akram, bacalah dengan Rabbmu yang maha mulia. Fahuwa, maka beliau memohon kepada Al-Karim, Zat yang maha pemurah, agar memberikan kepadamu, kepada anda ilmu yang besar, yaitu ilmu Tauhid. Dan a'zamu karamin, kemurahan yang paling besar yang Allah berikan pada hamba-hambanya adalah hidayah menuju Tauhid. Maka di antara sifat Allah adalah Al-Karam, yaitu dermawan. Famin karamihi, maka di antara bentuk kedermawanan Allah adalah memberikan hidayah kepada makhluk. Di antara bentuk kedermawanan Allah adalah rizqul khalqi, memberikan rizki kepada makhluk. Dan di antara kemurahan atau kedermawanan Allah adalah Allah ciptakan surga bagi orang yang mentaatinya. Dan di antara bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah utus para rasul dan yang lainnya, yang merupakan di antara bentuk-bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Madidah, Al-Adidah, Al-Adidah yang berbilang, Al-Madidah yang penuh dengan bantuan dan pertolongan. Maka beliau memohon pada Allah Azza wa Jalla, Zat yang murah, Zat yang maha pemurah, dan beliau sifati Allah dengan sebutan pemilik arsy yang besar. Dan arsy adalah makhluk yang paling besar. Maka penulis tawasul kepada Allah bi'a'zami ma khalaqa li'a'zimi amrin amara bihi, dengan makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan untuk terwujudnya perkara yang paling besar yang Allah perintahkan, yaitu Tauhid. Dan larangan yang paling besar yang Allah larang itu syirik. Maka cocok disebutkan makhluk yang paling besar. Maka disampaikan bahasanya penyebutan makhluk yang paling besar ini satu hal yang cocok. Karena kita mau membahas perintah yang paling besar, yaitu Tauhid, dan larangan yang paling besar, yaitu syirik. Maka disebutkanlah makhluk yang paling besar, yaitu arsy. Dan Allah melabeli arsy dengan tiga sifat. Yang pertama adalah azim atau azamah, sebagaimana kita jumpai dalam firman Allah Ta'ala di surat At-Taubah, fa'in tawallau, jika mereka berpaling, maka katakanlah cukuplah Allah bagiku, la ilaha illahu, alai tawakal, hanya kepadanya aku bertawakal, dan dia adalah Rabb, arsy yang besar, arsy yang agung. Kemudian sifat yang kedua adalah al-majad, ada di surat Al-Buruj, dul arsil majid, ala kiraatil jari, mengikuti ini salah satu kiraah yang menjerkan al-majid. Ini karena ada dua kiraah, ada yang dul arsil majidi, ada dul arsil majidu. Kalau dul arsil majidu, maka sifatnya Allah Al-Majid. Maka kalau dul arsil majidi, maka majid adalah sifatnya arsy. Kemudian sifat yang ketiga adalah Al-Karam, sebagaimana firman Allah di surat Al-Mu'minun, fata'alallahu malikul haq, maha tinggi Allah sang raja yang benar, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim, tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan dia, dia adalah pemilik arsy yang mulia. Maka Allah sifati arsy dengan tiga sifat, azamah, majid, dan al-karam. Kemudian qala rahimallahu ta'ala, ayatawallaka fi dunya wal akhirah, agar Allah mengurusimu di dunia dan di akhirat. Maka jika Allah mengurusi seorang hamba, maka Allah akan berikan petunjuk hamba tersebut menuju as-siratal mustaqim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna waliyyi yallahu, sesungguhnya waliku adalah Allah, alladzi nazzalal kitab, dia adalah zat yang menurunkan kitab, wa huwa yatawallas salihin, dan dialah yang mengurusi orang-orang yang saleh. Dan firman Allah di surat Al-Anfal, ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baik penolong, sebaik-baik pembela, dan sebaik-baik penolong. Dan firman Allah Subhanahu, fani'mal maula wa ni'man nasir, sebagaimana di surat Al-Hajj ayat yang ke-78. Dan jika Allah mengurusi hambanya, maka Allah akan meninggikannya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dzalika bi anna allaha maulal ladzina amanu, hal itu karena Allah adalah maula bagi orang-orang yang beriman. Dan jika Allah meninggikan, dan jika Allah mengangkat dan menghilangkan, walayatahu anil abdi, pengurusannya terhadap hambanya, dhalla, maka hamba tersebut akan tersesat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa annal kafirina la maula lahum, sehingga orang-orang kafir itu tidak memiliki pembela. Maka di antara kasih sayang Allah Azza wa Jalla, Allah mengurusi hamba-hamba yang beriman. Oleh karena itu musannif rahimahullah Ta'ala mengatakan ayat tawallaka fid dunya wal akhirah. Ya, maka Allah mengurusi hambanya di dunia dengan hidayah menuju siratal mustaqim, kemudian jauh dari hal-hal yang menyimpangkan orang dari siratal mustaqim. Dan orang itu yang merusak seorang itu dari siratal mustaqim ada dua. Boleh jadi pengrusak tersebut berupa asyubuhat, racun-racun pemikiran yang merusak akidah dan keyakinan, wasyahwat ataupun keinginan-keinginan terlarang alias maksiat. Dan Allah akan menjagamu darinya, wal akhirah, dan Allah mengurusimu di akhirat. Dan di antara bentuk mengurusi di akhirat adalah ketenangan dari kesusahan di padang mahsyar dan kengeriannya dan semacam itu. Kemudian yang kedua, beliau doakan agar Allah menjadikanmu sebagai orang yang diberkahi di mana saja engkau berada. Aina makunta di sini mencakup fi ayyi zamanin, di setiap waktu, dan fi ayyi makanin halal tafihi, di setiap tempat yang engkau berada padanya. Dan ini adalah doa yang sangat agung. Maka seorang muslim mendoakan untuk kebaikan dirinya sendiri, hendaknya kathiran banyak-banyak mendoakan untuk dirinya agar menjadi orang yang diberkahi. Karena jika seorang itu menjadi orang yang diberkahi, amma naf'uhu, maka manfaatnya merata wa kathura dan banyak. Nabi Isa alaihissalam menyebutkan nikmat Allah alaihi kepadanya bidzalika, menjadi orang yang diberkahi. Itu Allah jadikan Isa orang yang diberkahi di mana saja Isa berada. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Maryam, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikan aku orang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan Dia Allah penin. Bahasanya seorang muslim ketika dia berada di semua tempat, di setiap tempat baik di dunia nyata ataupun di dunia maya, maka yu'alimul akharina amra dinihim, maka dia akan mengajari orang lain masalah agamanya, masalah agama. Maka perkataannya itu penuh manfaat di dunia nyata ataupun di dunia maya. Ya, masing-masing memberikan manfaat berupa manfaat ilmu ala ma yu'tihi, sebagaimana yang Allah berikan kepadanya berupa agama dan ilmu. Dan di antara keberkahan yang paling besar, sallallahu alaihi wasallam, Allah berkahi dakwahnya. Maka beliau makasa dia melalui zaman dan yasiran, waktu yang sebentar, fidahri dalam waktu, dan meskipun wa ma'adzalika, meskipun cuma sebentar, intasyara dakwatuhu, dakwahnya tersebar, manusia masuk dalam agama Allah dengan berbondong-bondong, dan seakan-akan beliau alaihi salatu wasalam belum meninggal dunia. Dan ini adalah di antara keberkahan yang Allah berikan lahu kepada beliau sang nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para nabi mereka memohon keberkahan pada Rabbnya, li'anal mubarak, karena yang memberikan keberkahan hanyalah Allah semata. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Ayub, pada saat Ayub mandi uryana dalam keadaan telanjang, khara alaihi, menjatuhi Ayub, rijlu jaradin min dahabin, kaki belalang yang itu bentuknya emas. Faja'ala, maka mulailah Ayub yahthi fi thawbihi, mengambilinya kemudian memasukkannya ke kainnya. Lantas Rabbnya berseru, wahai Ayub, alam akun agnaituka amma tara, tidakkah aku telah cukupkan padamu sehingga engkau tidak membutuhkan emas yang engkau lihat? Maka Ayub mengatakan, bala ya Rabbi, betul wahai Rabbku, walakin la ghina li an barakatika, dan aku tidaklah pernah merasa cukup dari keberkahanmu. Maka tidak ada satupun orang yang merasa cukup sehingga tidak membutuhkan keberkahan Allah subhanahu. Oleh karena itu, seorang muslim diperintahkan jika melakukan satu aktivitas untuk menyebut nama Allah, lasiyama terutama dalam perkara-perkara yang memang diperintahkan untuk menyebut nama Allah, semacam menyembelih binatang, wa mayukalu mimma abahullahu, kemudian daging yang dan apa yang dimakan, dan itu satu hal yang Allah bolehkan. Maka seorang muslim mengucapkan bismillah, isti'anatan wa barakatan, meminta tolong dan mencari keberkahan. Sehingga bismillah di situ artinya, wahai Rabbku, bantulah aku untuk menyelesaikan perkara ini. Atau wahai Rabbku, jadikanlah keberkahanmu pada perkara ini, karena aku menyebut namamu padanya. Dan setiap perkara yang disebutkan nama Allah padanya, yurja diharapkan, bertempat padanya keberkahan. Oleh karena itu, jika seorang muslim masuk ke rumahnya lantas menyebut nama Allah dengan mengucapkan bismillah, imtana asyaitanu, maka setan tercegah untuk bisa memasuki rumah tersebut. Sehingga setan mengatakan kepada sesama temannya, la mabita lakum wala asya'a, tidak ada tempat bermalam bagi kalian dan tidak ada makan malam untuk kalian. Dan jika seorang suami menyetubuhi istrinya dan mengucapkan bismillah, Allahumma janibna syaitan wa janib syaitan ma razaqtana, ya Allah, jauhkanlah setan dari kami dan jauhkanlah setan dari anak yang akan kau berikan kepada kami. Maka jika ditakdirkan dari hubungan tersebut waladun anak, maka setan tidak akan membahayakannya abadan sama sekali. Jika ada yang bertanya apa makna bismillah, maka Anda jawab, baknya itu adalah isti'anah, minta tolong, wa talal bil barokah, dan meminta keberkahan. Sehingga maknanya, wahai Rabbku, tolong aku untuk mewujudkan, untuk melaksanakan hal ini, wahai Rabbku, aku meminta keberkahanmu, agar keberkahanmu, tahilu ala hadal amri, menimpa atau berada pada perkara ini. Dan Allah itu tabaraka, dia adalah zat yang maha penuh berkah, wa mubariku wahdahu, dan beliau dan Allah lah satu-satunya yang memberikan keberkahan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala abdihi, maha penuh berkah zat yang menurunkan Al-Quran pada hambanya. Demikian juga surat Al-Mulk, tabaraka alladhi bihadil mulk. Demikian juga di surat Al-Furqan, maha berkah alladhi zat yang idza insya'a ja'ala laka khairan min dzalika, jika Allah berkehendak Allah bisa jadikan bagimu satu hal yang lebih baik dari hal itu. Ni jannatin tajri min tahtihal anhar wa ja'al laka qusura, yaitu jannatin, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan Allah bagikan dan Allah berikan untukmu qusuran, rumah-rumah yang indah, istana-istana. Maka tidak boleh seorang hamba diberi label tabaraka, karena tabarak itu khusus untuk Allah. Wala baraka, tidak pula baraka. Oleh karena itu, jika seorang itu bertamu ke rumah orang lain, tidak boleh baginya mengatakan tabarak ta'alayna biziarah, au zurna tabaraka alaina. Ini maka itu kalimat yang tidak boleh dari sisi bahasa Arab. Ketika dalam bahasa, kalau dalam bahasa kita mungkin tidak ada semacam itu. Ini boleh jadi cuma direspon, semoga ya, kunjungan ini kunjungan penuh berkah. Tidak masalah kalau kunjungan penuh berkah. Waliyukalu aidan, dan juga tidak boleh dikatakan jika seorang melakukan satu aktivitas yang agung dan semacam itu, wafaqa alihi ayuqal, dan dia cocok dengan aktivitas tersebut, maka tidak boleh dikomentari, waqad baraka fulanun ala hadal amali, fulan tersebut adalah barokah ala hadza amal dengan pekerjaan ini, karena yang memberikan keberkahan adalah Allah semata. Wa inna ma yuqal, namun kita katakan wada'a fulanun bil barakati fi hadzal amali, dan fulan berdoa dengan keberkahan dalam pekerjaan ini dan semacam itu. Maka keberkahan tidaklah dinisbatkan kepada hamba, karena yang memberikan keberkahan adalah Allah semata. Wa hadza yaksuru ay yuqal, dan banyak orang mengucapkan waqad baraka fulanun ala hadza masra', fulan itu barokah untuk proyek ini atau ala hadzal amal, aktivitas ini, dan ini tidak boleh. Wa kullama qurba al 'abdu minallahi, dan seorang hamba itu semakin dekat dengan Allah, jika seorang hamba itu makin dekat dengan Allah, maka akan semakin bertambah keberkahan yang ada pada hamba tersebut, karena Allah lah yang memberikan keberkahan. Maka jika seorang itu qurba min dinihi, dekat dengan agama Allah yang merupakan cahaya, maka nalau dia mendapatkan min dhalika nur, dia akan mendapatkan cahaya, yaitu cahaya agama, bihasabil qurbi, berbanding lurus dengan kedekatannya dengan agama. Dan jika seorang itu dekat dengan Al-Quranul Azim, maka dia pun mendapatkan keberkahan sesuai dengan kadar kedekatannya dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah mubarakun, diberkahi, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala kita di masa kekuasaan Uthman, yaitu Uthman ibn Affan radhiallahu anhu, tersebarlah al-futuhat, penaklukan berbagai macam negeri, watasa'ad, dan luaslah. Qal, kata Ibn Katsir mengomentari hal ini, bisa bagi kathrati tilawati Uthman radhiallahu anhu lil Qur'ani. Kenapa ada pencapaian dan prestasi yang luar biasa di masa Utsman, di masa khilafah Utsman? Kata Ibnu Katsir, disebabkan karena Utsman itu seorang yang banyak membaca Al-Qur'an. Falamma qurba hadzal 'azim min amrin mubarakin. Maka jika satu perkara yang agung itu makin dekat dengan perkara yang perkara mubarak yang penuh berkah yang Allah syariatkan, maka dia mendapatkan nalat al-barakatu ghairahu, maka keberkahan itu didapatkan oleh yang lain. Jika ada yang bertanya, apa sih barokah? Barokah itu adalah satu perkara yang jika dia terletak pada sesuatu yang sedikit itu jadi banyak. Dan jika dia terletak pada sesuatu yang banyak tadi menjadi sangat besar manfaatnya. Maka keberkahan itu bermakna aziyadah wan nama, bertambah dan berkembang. Dalam Sahih Bukhari disampaikan, innal khaira la ya'ti illa bi khairi illa bil khairi, sesungguhnya kebaikan tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Dan perlu diketahui bahasanya mencium Hajar Aswad itu bukan rangka mencari berkah. Ini satu hal yang tidak boleh. Namun mencium Hajar Aswad itu niat yang benar adalah ta'abudan dalam rangka ibadah. Maka tidak boleh seorang mengatakan saya mencium Hajar Aswad dalam rangka mencari berkahnya. Maka ini tidak boleh, karena yang memberikan keberkahan adalah Allah semata. Berdasarkan hal ini, maka tidak boleh mengusap-usap, misalnya mengusap-usap seseorang dan mengatakan aku mendapatkan keberkahan. Tidak boleh mengusap-usap tiang-tiang Masjidil Haram atau Ka'bah atau kiswah Ka'bah, penutup Ka'bah atau semacam itu, dan mengatakan aku mendapatkan keberkahan karena yang memberikan keberkahan adalah Allah semata, dan Allah tidak memberikan keberkahan dengan cara-cara semacam itu. Walidha, oleh karena itu maka disampaikan oleh penulis rahimallahu ta'ala, dan semoga Allah menjadikanmu orang yang diberkahi di mana saja engkau berada. Tadi apa maknanya? Menebarkan manfaat dan ilmu di mana saja. Maka jika seorang itu diberkahi, maka Allah memberikan manfaat di mana saja dia berada. Fi zaman wal makan, di tempat kapanpun dan di waktu kapanpun dan di tempat manapun. Kemudian qala al-musannifu rahimallahu taala wa yaj'ala kami man idza utiya syakara wa idza butliya sabara wa idza adnaba istaghfara. Dan semoga Allah menjadikanmu di antara orang yang jika diberi nikmat bersyukur, jika mendapatkan cobaan bersabar, dan jika berbuat dosa memohon ampun. Fa inna haula'i tsalatsa, karena tiga hal ini adalah unwanu sa'adati, adalah tanda keberuntungan atau kebahagiaan. Penjelasannya, kalimat ini diambil oleh musannif dari Ibnu Al-Qayyim, karena Ibnu Al-Qayyim menyebutkan bahasanya tiga hal ini adalah indikator kebahagiaan, yaitu Ibnu Al-Qayyim di kitabnya Al-Wabil As-Sayyib. Wahadith salah satu dan tiga hal ini, tiga-tiganya seluruhnya telah disebutkan dalam Al-Quran. Maka siapa yang bersyukur, bersabar dan memohon ampun kepada Allah, maka dia sungguh telah mewujudkan dan mendapatkan bahagia di dunia dan di akhirat. Waqala, ya, maka beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, orang yang jika diberi nikmat bersyukur. Maka di antara hukum Allah atau sunnatullah di tengah-tengah makhluknya dan hamba-hambanya, siapa yang bersyukur, maka Allah akan tinggikan dia kathiran banyak. Ya, maka Allah akan memberikan ketinggian derajat yang banyak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersyukur kepada Rabb-nya, bentuk bersyukurnya beliau yaqumu salat malam sampai pecah-pecah dua telapak kakinya. Dan beliau mengatakan kenapa salat malam yang demikian luar biasa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala akuna abadan syakura, tidakkah aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur? Maka Allah memberikan balasan pada beliau dengan surga yang paling tinggi wa hakadha dan demikian seterusnya. Maka di antara karunia Allah Azza wa Jalla adalah siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat untuknya. Oleh karena itu ada ungkapan dalam bahasa Arab atau kata-kata mutiara yang mengatakan bisyukri tadumun ni'am. Dengan bersyukur maka langgenglah nikmat. Maka itu tidak benar 100%. Karena ungkapan yang lebih tepat, bisyukri tazidun ni'am. Dengan bersyukur, maka bertambahlah nikmat. Ya, maka bisyukri tadumun ni'am, itu ya benar namun tidak tepat. Benar namun tidak tepat. Yang lebih tepat, tazidun ni'am. Maka tidak hanya tadumu langgeng fakot saja, namun bertambah. Watatanam nama dan berkembang dengan syukur. Oleh karena itu Allah katakan, la in syakartum la azidannakum, sungguh jika kalian bersyukur akan aku tambahkan untuk kalian. Kemudian yang kedua, jika mendapatkan cobaan bersabar. Maka siapa yang jika mendapatkan cobaan bersabar, maka dia mewujudkan satu bagian dari kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Ya, manusia itu dalam kerugian yang besar kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling mewasiatkan kebenaran dan saling mewasiatkan kesabaran. Maka Nabi Ayub alaihi salam bersabar sehingga Allah tinggikan derajat beliau. Dan Allah perintahkan para hamba untuk yamtasilu bisabri. Untuk melakukan ketaatan dengan sabar, demikian juga Dhinnun, nama lain dari Nabi Yunus alaihissalam, dan Yusuf. Yusuf adalah seorang yang bersabar fil jubbi, di sumur, kemudian juga bersabar ketika di penjara sehingga Allah lantas meninggikannya, sehingga Allah jadikan beliau sebagai penanggung jawab untuk khazainil ardi, gudang-gudang persimpanan hasil bumi, mungkin semacam kabulok mungkin kalau di tempat kita, ya, beliau lah yang menggang gudang-gudang buloknya, hasil buminya. Wabakiya dzikrul jami', maka sebutan untuk beliau-beliau tetaplah mukhalla dan langgeng disebabkan sabar. Demikian juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kadzalik, seperti itu beliau bersabar wa hakata dan demikian. Maka sabar itu memiliki kedudukan yang agung. Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang bersabar diberi balasan tanpa perhitungan, tanpa hitungan. Dan sabar itu ada tiga macam, sabar menghadapi musibah, kemudian sabrun ala ta'ah, sabar untuk taat, yakni saksun yaitu seorang yasbiru bersabar. Ini contohnya adalah seorang yang bersabar membaca Al-Quran, bersabar untuk qiyamul lail. Kemudian yang ketiga, bersabar untuk menahan diri, mengendalikan diri saat terjadi musibah. Mengendalikan diri anil maksiat sehingga tidak melakukan maksiat, sehingga tidak minum khamar, tidak mencuri dan seterusnya. Wa maratu hadhihi salasati salasi, tiga jenis sabar ini intinya kata Ibnu Al-Qayyim adalah satu, sabar untuk taat. Karena siapa yang sabar untuk taat, maka dia akan sabar untuk bisa menghindari maksiat, demikian juga sabar menghadapi cobaan dan musibah. Dan sabar yang diinginkan dalam kalimat ini wa idabtuliya sabara adalah semuanya. Dan jadi maksud di sini adalah al-jami' semuanya. Ya, mungkin maksudnya adalah maksud pembicaraan beliau. Karena kalau di kalau kembali ke matan ya jelas wa idabtuliya sabara. Jika mendapatkan cobaan dan musibah, sabara bersabar. Kemudian yang ketiga, jika berbuat dosa, istighfar memohon ampun. Ya, ini artinya memang termasuk orang yang diberi ilham untuk mohon ampun setelah berbuat dosa. Dan ini ada di antara tanda kebahagiaan seorang hamba yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla memerintahkan para rasul untuk mohon ampun. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wastaghfiri dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Mohonlah ampun untuk dosamu dan orang-orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan. Demikian juga firman Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami memberikan kemenangan untukmu, kemenangan yang nyata. Supaya Allah mengampuni untukmu ma taqaddama min dzambika, dosa-dosamu yang lampau, wa ma ta'akhkhara, dan dosa-dosamu yang akan datang. Dan Allah perintahkan nabinya untuk istighfar. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kau lihat manusia masuk dalam agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu. Wastaghfirhu. Dan mohonkanlah ampun kepadanya, sesungguhnya dia adalah zat yang maha menerima tobat. Maka Allah perintahkan sampai-sampai nabinya untuk istighfar. Sebagaimana firman Allah, ya ayyan nabiy taqillaha. Wahai nabi, bertakwalah engkau kepada Allah. Dan Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobatan nasuha. Maka siapa yang diberi ilham untuk menampun kepada Allah wal audah kembali wal inabah dan kembali setelah berbuat dosa, maka ini satu adalah bagian dari anugerah Allah untuknya. Oleh karena itu penulis mengatakan tiga hal ini adalah tanda kebahagiaan. Artinya amartu sa'adati, tanda-tanda kebahagiaan itu mustami'atun, terkumpul. Atau amaratu unwanu sa'adati, yakni amarati sa'adati mustami'atan. Dia menjadi tanda-tanda kebahagiaan manakala terkumpul tiga-tiganya ada pada diri seseorang. Thumma lama ataukah setelah Allah, setelah penulis memberikan pada anda mukaddimah pertama ini, mukaddimah pertama isinya adalah doa kebaikan untuk anda. Wabayinu sa'adah dan penjelasan secara tidak langsung tentang apa itu bahagia. Idza aznaba istaghfara. Jika terjumus dalam dosa mohon ampun, maka salah satu maknanya jika terjumus dalam kemusyrikan memohon ampun. Jika diberi bersyukur, artinya diberi tauhid bersyukur. Jika mendapatkan cobaan bersabar, artinya bersabar dengan mayulaqihi, apa yang dia jumpai ketika mendakwahkan tauhid dan ketika meninggalkan kemusyrikan. Maka idza fa'alta hadhil umur, maka jika anda melakukan hal-hal ini, maka anda mendapatkan kebahagiaan. Maka ini mukadimah pertama, isinya doa. Bada'a fil muqaddimati tsaniyah. Maka penulis kemudian memulai muqaddimah yang kedua. yang isinya bahasanya Allah lah ya, Allah menciptakan makhluk untuk ibadah, dan tauhid tidaklah disebut tauhid kecuali jika seorang itu membersihkan diri dari kemusyrikan, kemudian menjelaskan bahaya kemusyrikan, dan bahasanya kemusyrikan jika bercampur dengan ibadah maka dia akan merusak amal. Maka qala sallallahu alaihi wasallam, i'lam ketahilah, artinya i'lam wala takun jahila, ketahilah dan janganlah engkau bodoh. Li'annal amru alladhi sawfa adhkuruhu laka, karena perkara yang akan aku sebutkan padamu, huwa a'zamu amrin, adalah perkara yang paling besar yang Allah perintahkan pada hamba-hambanya. Pahamilah dia, janganlah engkau lalai. Arsyadakallahu li ta'ati, semoga Allah membimbingmu untuk taat kepadanya. Ini hada, akan memberikan petunjuk padamu dan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wadallah, akan menunjukkan kepadamu untuk taat dan menjauhkanmu dari maksiat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, "Qul, katakanlah dan berdoalah, Allahumma hdini wa saddidni. Ya Allah, berikan petunjuk padaku, ya Allah, ni saddidni, ya, berilah aku langkah-langkah yang tepat." Maka Nabi katakan, dan ingatlah ketika hidayah adalah ingatlah hidayah menuju jalan wasadat dan tepat sebagaimana tepatnya anak panah. Dan Nabi berkata atau berdoa untuk Muawiyah bin Abi Sufyan, Allahumma ja'lu hadiyan mahdiya wahdi bihi. Ya Allah, jadikanlah Muawiyah orang yang memberikan petunjuk, mahdiyan memberikan petunjuk atau dia memberi petunjuk, wahdi bihi, dan berilah petunjuk dengan sebab Muawiyah. Maka setiap muslim Allah perintahkan untuk berdoa meminta hidayah kepada Rabbnya. Bidalala alaiha, dengan ditunjukinya hidayah. Wa idatul alaiha, dan jika telah ditunjuki hidayah, maka meminta hidayah supaya kokoh di atas hidayah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Maka wajib atas setiap muslim untuk berdoa meminta kepada Rabbnya dalam sehari dan semalam, meminta hidayah dalam 5 kali sholat, li ahamiyatiha, karena pentingnya hidayah. Anal hanifiyata millata Ibrahim, bahasanya hanifiyah millah Ibrahim. Ka'annahu yakulu, maka seakan-akan Nabi, seakan-akan penulis mengatakan bahasanya mengisahkan Allah bukanlah satu hal yang bid'ah yang baru pada umat ini, dan aku bukanlah orang yang walaisa mimma ana ataitu bihi, dan yang namanya tauhid bukanlah sesuatu yang baru aku yang membawanya, bahkan dia adalah milah Ibrahim. Maka milah Ibrahim adalah badal dari hanifiyah dalam i'rab. Seakan-akan penulis mengatakan, ketahuilah semoga Allah membimbingmu untuk mentaatinya, bahasanya milah Ibrahim yaitu hanifiyah, yang Allah perintahkan kita untuk mengikutinya dalam firman-Nya, milah ta'abikum Ibrahim, milah agak bapak kalian yaitu Ibrahim. Maka milah Ibrahim alati hudiya ilaiha jami'un nasi, yang manusia itu ditunjukkan padanya adalah sama dengan hanifiyah. Maka hanifiyah dari kata-kata al-hanfu artinya al-mail, condong. Maka hanifiyah adalah at-tariqah, jalan. Alati malat anisyirki, yang condong menjauhi kemusyrikan. Condong menjauh, malat an, condong menjauhi segala macam bentuk kemusyrikan. Tidak punya minat, tidak punya hasrat untuk segala bentuk kemusyrikan. Wahudita ila siratil mustaqim, dan engkau diberi petunjuk pada jalan yang lurus. Maka hanifiyah itu sama dengan siratil mustaqim, sama dengan milah Ibrahim, yaitu akidah Nabi Ibrahim yang Allah perintahkan dengannya. Wa Sarah dan Ibrahim pun berjalan dengannya, dan Ibrahim pun mewasiatkannya pada anak keturunannya dan mendakwahkannya. Mahiya, apa itu milah Ibrahim? Jawabannya, anta betullah wahdahu mukhlishallahu din. engkau menyembah Allah semata dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Hadhihi hanifiyah. Inilah pengertian hanifiyah. Dan jika ditanyakan pada Anda apa itu dakwah para rasul, ya, maka jawabannya adalah menyembah Allah semata dengan memurnikan ibadah untuknya. Maka kata-kata wahdahu semata dia, mukhlison, memurnikan, maka ini adalah keterangan tambahan yang labuda minhu, harus ada. Maka seandainya seorang mengatakan engkau menyembah Allah lahu dinahu, untuk Allah dinahu ibadahnya, maka kalimat ini belumlah bagus, belumlah beres. Kenapa? Li'ana walam yakun fi nafyun, karena tidak ada di sana negasi. Maka ketika ada tambahan mukhlison, memurnikan, artinya menegasikan ibadah kepada selain Allah. Faja'ala fiha, maka dia letakkan pada ibadah itu murni untuk Allah semata tanpa yang lainnya. Wa danilah makna la ilaha. Maka mukhlison itu adalah keterangan yang semakna dengan la ilaha, yaitu meniadakan, bimakna nafi, semakna dengan unsur nafi pada kalimat la ilaha illallah. Maka anta'budha allaha, ini al-ithbat, ini sama dengan al-ithbat. Mukhlisan lahuddin, ini sama dengan an-nafyu. Maka anta'budha allaha wahdahu itu sama dengan la ilaha. Ya, mukhlisan lahuddina itu sama dengan illallah. Wabidzalika, dengan hal itu tersebut Allah perintahkan semua manusia, yakni artinya semua manusia tidak boleh sombong dari hal ini, tidak boleh berpaling dan tidak boleh merasa berat, karena adalah perkara yang Allah perintahkan pada semua manusia. Maka pasang pendengaranmu baik-baik terhadap hal ini. Famasalan, misalnya, seandainya ada seorang berkata kepada Anda fil jami'ah, di kampus, hunaka amrun, ada perkara yang wajib atas semua mahasiswa untuk mengetahuinya dan memahaminya dengan baik. Karena ada perkara yang penting, wajib atas setiap mahasiswa untuk faham. Maka jika ada kalimat semacam ini, tidaklah diragukan bahasanya hati itu akan tertuju padanya. Oleh karena itu musannif mengatakan dengan hal itu Allah perintahkan semua manusia, maka bangkitkanlah semangat untuk mengetahuinya. Was'a, dan berupaya ulah untuk memahami maknanya. Wada'ulahu. Wahdhar diddahu. Dan ya, mungkin maknanya adalah dan dakwahkanlah dan waspadalah dengan kebalikannya. Wabidzalika, dengan itu Allah perintahkan semua manusia, yaitu dengan hanifiyah, dan Allah ciptakan seluruh manusia untuk itu, yaitu untuk hanifiyah, yaitu untuk tauhid. Allah perintahkan seluruh manusia dari Adam sampai terjadinya kiamat untuk mengesakan Allah. Nah, untuk ini wabidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha, itu kalau mau dibawa kepada kenyataan, maka di sini tertukar urutannya. Kalau dibawa kepada kenyataan realita, maka tertukar urutannya. Harusnya wabidzalika khalaqa jami'an nasi wa amarahum. Ya, wa amarahum, karena mencipta dulu baru Allah perintahkan, bukan diperintahkan kemudian diciptakan. Namun manusia diciptakan kemudian diperintahkan untuk itu, sehingga kata pensarah, wa aslul kalami taqdimun wa ta'khirun. Ya, dalam kalimat ini terdapat takdim, diletakkan di depan sesuatu yang semestinya di belakang, wa ta'khir, diletakkan di belakang sesuatu yang mestinya di depan. Itu kalau mau dibawa kepada kenyataan. Ya, maka perintah itu harusnya letaknya di belakang. Khalaqa itu harusnya di depan. Nah, dari sisi yang lain akan Namun bisa juga kita baca pakai sudut pandang yang lain, akan tapi wawunya kan wawu ataf, itu kan tidak menunjukkan urutan. Ya, maka bisa juga dipandang dengan sisi ini. Itu wawunya wawu ataf, tidak menunjukkan urutan. Namun yang jelas, urutannya dalam kenyataan Allah ciptakan mereka untuk bertauhid, dan Allah perintahkan untuk bertauhid. Maka perintah itu setelah mencipta. Dalilnya sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku, ay illa liwahiduni, supaya mereka mengisahkanku. Maka sampai-sampai jin pun diperintahkan untuk mengisahkan Allah. Maka Allah ciptakan jin untuk menyembah Allah semata. Dan perhatikan bahasanya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, kullu ma warada fil Qur'an minal ibadati fa ma'naha tauhidu. Maka semua yang terdapat dalam Al-Quran, semua ibadah, kata-kata ibadah dalam Al-Quran, maknanya adalah tauhid. Maka firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya menyembahku, artinya mengisahkanku. Aku tidaklah menginginkan dari mereka rizki, dan aku tidaklah menginginkan mereka agar mereka memberi makan kepadaku. Yang artinya, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengisahkanku. Aku tidaklah menginginkan rizki dari mereka. Dan firman Allah Subhanahu, ya yannasu bu'du rabbakum alladhi khalaqakum. Sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Maka ibadah di situ sama maknanya tauhid. Wa sekalian manusia, isakan Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Dan ayat-ayat yang lainnya, semua kata-kata ibadah dalam Al-Qur'an artinya tauhid. Fahadhi ya bidayatul muqaddimah. Inilah awal dari muqaddimah yang kedua yang akan dibawakan oleh musannif rahimahullah ta'ala fi bayan untuk menjelaskan muqaddimah yang agung. Ya'khudhu minha, yang akan muqaddimah yang agung ini, ya'khudhu minha natijatu arba'i qawaidah. Natijah atau kesimpulan atau konklusi dari empat kaidah ini mengambil atau berdasarkan muqaddimah ini. Ya'khudhu di sini ya mengambil dalam artian menjadi dasar. Yang akan disebutkan oleh musannif. Wahada min azimi sani'il mu'allifi, dan ini adalah di antara pentingnya tindakan penulis dan taufik Allah untuknya, bitasalsulil afkari, dan bila adanya afkar ide-ide, tasalsul yang tertata dengan rapi. Ditambah bayanil adillah menjelaskan dalilnya, dan suhulatil ibarati dan jelas kalimatnya, wajam'il ma'ani al-kathira memuat pesan-pesan yang banyak dalam kalimat yang beliau sampaikan. Ma'a ta'liqil insan bi rabbihi, dengan dan mengkaitkan melekatkan seseorang dengan Rabbnya azza wa jalla. Walamma dzakara, dan setelah beliau rahimallah menyebutkan bahasanya Allah menciptakan makhluk untuk ibadah kepadanya. Sebagaimana beliau katakan, wabidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Maka lazalan musannifu rahimallah, maka penulis rahimallah terus menerus masih menyebutkan sejumlah muqaddimah yang beliau ingin untuk sampai pada satu natijah kesimpulan fiha dalam muqaddimah tersebut. Ya, kesimpulan yang ingin beliau sampaikan adalah, yang pertama, Allah ciptakan hamba untuk tauhid. Kemudian yang kedua, ibadah tidaklah sah tanpa tauhid. Yang ketiga, seandainya syirik itu masuk dalam ibadah, maka rusaklah ibadah itu. Idza arafta hadzal amra, jika engkau telah mengetahui perkara ini, maka wajib bagi anda untuk mengenal tauhid dan kebalikannya dengan mengenal empat kaidah. Walidah, oleh karena itu beliau mengatakan, fa'idha arafta, maka jika engkau telah mengetahui bahasanya Allah menciptakanmu untuk ibadah kepadanya. Maka Syekh Musannif rahimahullah ta'ala yada'ulaka meletakkan untukmu sejumlah sarana, langkah-langkah supaya sampai pada kesimpulan. Yani artinya allamana, Musannif mengajarkan kepada kita bahasanya Allah menciptakan kita untuk ibadah kepadanya. Maka bagaimanakah supaya sah dan diterima ibadah itu di sisi Allah? Maka jawabannya tidaklah diterima kecuali dengan tauhid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Waqal ala lillahi dinul khalis. Ingatlah bahasanya hanya bagi Allah, hanyalah yang Allah terima ibadah yang murni. Dan firman Allah di surat Az-Zumar, fa'budillaha, sembahlah Allah, mukhlishallahu dina, dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu ba'da salati, ya, beliau biasa membaca setelah selesai salat fardu, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahu ni'matu walul fadlu wa lahu tsanaul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin. Maka la ilaha illallah, dan kami tidaklah menyembah kecuali hanya kepadanya. Milik Allah lah segala nikmat, segala karunia, dan milik Allah sanjungan yang indah. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin, murni agama ibadah itu hanya untuk Allah. Ya, maka kemudian Musannif rahimahullah ta'ala mengatakan, fa'lam anal ibadata la tusama ibadatan illa ma'atawahidi. Ingatlah bahasanya ibadah tidak disebut ibadah kecuali bersama tauhid. Fa'lam, ketahuilah bahasanya ibadah tidaklah dinamai ibadah yang sah dan diterima kecuali bersama tauhid. Adapun fisurah, rupa yang terlihat, maka boleh jadi dijumpai ibadah sujud dan rukuk, akan tapi tidak sah. Falaisa kullu ibadatin, maka tidaklah semua ibadah itu sah, baik ibadah zakat ataupun haji. La butalaha min syurutin, harus terpenuhi syaratnya. Dan syarat yang berlaku untuk semua ibadah itu dua. Ikhlas dikerjakan karena Allah dan mengikuti tuntunan. Maka jika tidak terpenuhi dua syarat ini, maka sia-sialah semua ibadah. Semua ibadah yang Allah syariatkan tidaklah disebut ibadah illa idza kana dinu saksi saliman minasyirki, kecuali jika agama pelakunya bersih dari syirik dan mengesakan Allah. Misalu dalika, contohnya, law ana saksi, ada seorang yang puasa akan tapi dia menyekutukan Allah dengan menyembelih, ya, indal kubur, di dekat kubur dan untuk penghuni kubur. Maka kami katakan ibadah puasanya tidak sah karena adanya kemusyrikan pada orang ini, bentuknya dengan menyembelih hewan untuk selain Allah. Contoh yang lainnya, ada seorang yang berbakti pada dua orang tuanya, kathirun, sangat berbakti, dan ini ibadah yang luar biasa. Dan dia tawaf mengelilingi kubur. Maka komentar kami, ibadah yang agung ini yang dia lakukan, yaitu berbakti pada kedua orang tuanya, tidaklah disebut ibadah yang diterima. Bahkan dia ibadah yang rusak dengan sebab adanya kemusikan yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan bentuk kemusikan yang terjadi adalah tawaf mengelilingi kubur, wahakadah, dan seterusnya. Wa'ingkana masalahan, dan misalnya seorang itu tidak mengisahkan Allah dan bersedekah, maka tidak diterima sedekahnya. Oleh karena itu, Musannif rahimahullah ta'ala mengatakan, fa'lam anal ibadata la tusama ibadatan ila ma'at tawhidi. Ingatlah bahasanya ibadah tidak disebut ibadah kecuali bersama tauhid. Yakni artinya anna jami'al ibadati, semua ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba tidaklah disebut ibadah yang sah dan diterima kecuali bersama tauhid. Tsumma qasa, kemudian beliau kiaskan dengan satu permisalan, yuwaddih dzalika, yang memperjelas hal tersebut bagi seorang muslim. Kama anna salata la tusamma salatan ila ma'at taharati. Sebagaimana sholat tidaklah disebut sholat kecuali berwudu terlebih dahulu. Maka tauhid itu seperti sholat. Maka sholat tidaklah disebut sholat yang sah dan diterima kecuali ada syarat bersuci terlebih dahulu. Seandainya ada orang yang sholat asar tanpa berwudu, maka sholatnya tidak sah. Seandainya dia sholat maghrib dan isya dengan binafsi dalikal hadas, dengan hadas yang sama, kami katakan demikian juga maghrib dan isya-nya tidak diterima. Sebagaimana tidak diterima sholat asarnya, karena adanya yang error pada sholatnya, yaitu adanya hadas alati wujita yang dijumpai sejak sholat asar, wahakada dan seterusnya. Walidah, oleh karena itu maka tidaklah sah ibadah, tidaklah sah sholat yang terkandung padanya rukuk dan sujud. Nakulu, maka kami katakan, limadha, kenapa tidaklah sah sholat yang terkandung padanya rukuk dan sujud? Kami katakan, li'annaha, karena sholat itu memerlukan syarat sahnya, yaitu suci. Demikian juga tauhid, syarat sahnya, syarat untuk sahnya semua ibadah, fala tuqbalu, maka semua ibadah tidak diterima, bidunihi, tanpa tauhid. Dan ini ada contoh yang logis, yang penting. Dengan contoh ini, maka orang yang berakal faham ahamiyah urgensi adanya tauhid dalam semua ibadah. Maka seandainya seorang itu menahan diri dari makan dan minum tanpa niat, tidak sah puasanya dan tidak disebut orang yang berpuasa. Maka demikian juga orang yang melakukan berbagai macam ibadah, namun tidak ada pada dirinya amal hati yaitu tauhid, maka dia tidak disebut orang yang beribadah, namun disebut orang yang musyrik. Ba'da, setelah angkorolaka, penulis menjelaskan bagi anda bahasa ibadah tidak sah kecuali dengan tauhid, dakara, penulis menyebutkan kebalikan dari masalah ini, yaitu law hadasa fil ibadati syirkun, seandainya terjadi di tengah-tengah ibadah itu terdapat kemusyrikan, tafsudu, maka ibadah itu rusak. Faqal, maka musannif mengatakan, faidha dakhala syirku fil ibadati fasadat, maka jika syirik itu masuk dalam ibadah, ibadah tersebut rusak. Maka di sini fil ibadati, di sini ada alif lam, ini lam ini lil jinsi, sehingga maknanya semua bentuk ibadah. Maka jika terjadi kemusyrikan padanya, maka ibadah itu rusak. Wasaya, tidak akan datang penjelasan tentang hal tersebut dalam kalimat satati yang akan datang. Qala al-musannif rahimallahu taala, kal hadasi idza dakhala fi taharati, seperti hadas yang masuk pada taharah. Yakni artinya seorang yang berwudu, falamma ahdasa naqulu, maka tatkala berhadas, kami katakan, al-hukmu, hukumnya fasadat tilka toharatu, maka rusaklah toharah tersebut. Kadzalika indana, demikian juga indana ibadatun, ada ibadah. Idza dakhala fiha asyirku, jika syirik itu masuk padanya, nakulu, maka kami katakan tafsudu, ibadah tersebut rusak. Maka jika ada yang bertanya, apakah logis anna wujuda syirkin fa ibadatin wahidatin, adanya kemusyrikan dalam satu ibadah merusak semua ibadah. Faka'anau yakulu laka, seakan-akan anda, dia berkata kepada anda, makulun, satu hal yang logis, ada seorang yang bersedekah dengan malayin, berjuta-juta. Fa'idha dhabaha, jika dia menyembelih untuk selain Allah, bisyatin, seekor kambing yang harganya cuma 500 rial, kemudian semua amalnya jadi batal? Maka kami katakan, na'am, betul sekali. Dan akan aku contohkan pada anda dengan salat. Seandainya masuk pada salat tersebut hadas, maka salat itu batal dan sia-sia. Walau koma saksun yusali sa'atan kamilatan, meskipun dia salatnya itu 1 jam penuh, 60 menit. Wa ahdasa lahu birihin yasiratin, kemudian batal dengan kentut yang sedikit, enggak sampai setengah menit, cuma 15 detik kentut, padahal sholatnya itu sholat yang sedang dia proses, yang sedang dia jalani 1 jam, di tengah-tengah itu, di akhirnya 5 menit sebelum 1 jam itu berakhir, dia kentut 15 detik. Apa yang terjadi? Tabtulu sholatu jami'uha, maka sholat itu seluruhnya batal, seluruhnya sia-sia. Wa masalah syekh dan musannif rahimahullah ta'ala memberikan contoh di kitab yang lain. Kalau contohnya di sini hadas, di kitab yang lain, seandainya ada satu tetes air kencing keluar saat Anda sedang sholat, maka batal dan sia-sia sholat Anda. Padahal itu cuma satu tetes, satu saja yang yasiratun kecil dari air kencing. Kata demikian juga syirik yang gelap, yang besar. Kalau waqa'a seandainya terjadi fi ibadatin, dalam satu ibadah, maka lebih-lebih lagi rusaklah tilkal ibadat, ibadah-ibadah tersebut. Bal idza kana naumun yanqudul wudu'a, bahkan jika tidur itu membatalkan wudu, maka bagaimanakah sangkaanmu dengan kemusyrikan? Kemusyrikan kemudian tidak membatalkan ibadah? Wa hadza fi sharhil Qur'an, dan ini di ayat Al-Qur'an yang gamblang bi ifsadatiha, menegaskan rusaknya ibadah. Maka setelah penulis menjelaskan kepada Anda satu kaidah penting ini, yaitu jika musyrik, kemusyrikan itu masuk dalam ibadah, maka ibadah itu rusak, semacam hadas yang masuk dalam taharah. Qal, maka kemudian musannif rahimahullah ta'ala mengatakan, fa'idha arafta anna syirka idha khalatal ibadah, tabasanya kemusyrikan jika bercampur dengan ibadah. Ini adalah muqaddimah terakhir linatijah, untuk satu kesimpulan yang sampai kita akan sampai badannya. Maka yatarattabu, maka dampak dari kemusyrikan itu iddatu umurin, sejumlah hal. Yang pertama, afsadaha, merusak ibadah tersebut. Yang kedua, ahbatul amala, menghapus seluruh amal. Yang ketiga, jadilah orangnya kekal di neraka. Kemudian dampak yang keempat beliau sebutkan dengan pada ayat ini, tidak mendapatkan ampunan karena Allah tidak mengampuni dosa kemusyrikan dan mengampuni maduna dzalika liman yasha, dosa-dosa di bawah kemusyrikan bagi siapa saja yang dia kehendaki. Hadi arba'atun, maka empat perkara ini adalah dampak dari kemusyrikan. Ibadah tersebut rusak, semua pahala hilang, ya, kekal di neraka, dan tidak ada ampunan untuk dosanya. Faida kana kadzalika, maka jika demikian, wajib bagi Anda untuk mengenal agama dengan empat kaidah yang disebutkan oleh musannif rahimallahu ta'ala. Lidzalika, oleh karena itu, maka penulis mengatakan, faida arafta, maka jika Anda telah mengetahui bahasanya kemusyrikan jika bercampur dengan ibadah, khalatoha, jika bercampur dengan ibadah, walaisa kadzaha, maka diksi yang beliau katakan bercampur, khalatoha, mencampuri ibadah, walaisa kasaha jami'an, tidak menutupi semua ibadah. Innama waqa asyirku fi syai'in, kata-kata khalata itu menunjukkan bahasanya kemusyrikan itu terjadi fi syai'in, di salah satu bentuk ibadah, tidak dalam semua bentuk ibadah. Di sholatnya dia tidak musyrik, di puasanya dia tidak musyrik, namun di menyembelihnya dia musyrik. Fa idza arafta, maka jika Anda telah mengetahui bahasanya kemusyrikan jika bercampur dengan ibadah, dengan bentuk ibadah manapun, baik nazar, tawaf, atau iktikaf di dekat kubur, doa kepada orang yang sudah mati, afsadah, merusaknya. Artinya merusak amal yang berbarengan dengannya. Kaifa, bagaimanakah demikian? Menyembelih untuk Allah itu ibadah. Maka jika seorang itu menyembelih di dekat kubur untuk selain Allah, maka dia merusaknya, yaitu merusak ibadah ini. Sehingga ibadah menyembelih tidaklah diterima karena adanya kemusyrikan pada ibadah menyembelih. Maka kemusyrikan itu merusak ibadah yang kemusyrikan itu melekat padanya. Contoh yang lain, seorang yang sholat kabbara, dia bertakbir riaan karena ria dengan salah satu orang, dengan seseorang, ingin dilihat oleh seseorang, maka sholat ini sia-sia. Oleh karena itu penulis mengatakan absadaha, yaitu dia merusak amal yang kemusyrikan itu berbarengan dengannya. Kemudian yang kedua, ahbatul amala. Nah, kali ini ahbatul amala menghapus seluruh amal yang lainnya. Ahbatul jami'al a'mali ghairaha, menghapus seluruh amal yang lainnya. Sebagaimana firman Allah di surat Az-Zumar, telah diwahyukan kepadamu dan orang-orang sebelummu, jika engkau melakukan kemusyrikan, hapuslah seluruh amalmu. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian dampak yang ketiga, wasara sahibu minal khalidina finnari, dan jadilah pelaku kemusyrikan itu orangnya kekal dalam neraka. Artinya pelaku ibadah tersebut yang kemusyrikan itu bercampur dengan ibadah itu. Sebagaimana firman Allah, innallaha la'anal kafirina wa'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan menyiapkan baginya api yang menyala-nyala. Khalidina fiha abada. Mereka kekal fiha dalam neraka abadan selamanya. Wa qala subhanahu, inna may yushrik billahi faqad haramallahu alaihi aljannata. Siapa yang menyekutukan Allah maka Allah haramkan surga untuknya. Wa qala yuriduna ayakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha. Mereka ingin keluar dari neraka dan mereka tidak bisa keluar dari neraka. Walahum adzabun muqim, dan untuk mereka siksaan yang abadi. Dan kemusyrikan itu Allah berfirman tentang kemusyrikan, maksudnya Allah tidak mengampuni dosa kemusyrikan dan mengampuni dosa-dosa yang maduna dzalika, di bawah kemusyrikan, bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Famimma yujibu asyirku, maka di antara dampak dari kemusyrikan adalah tidak diampuni. Walau anna abadan fa'ala ma fa'ala duna syirki, seandainya seorang itu melakukan dosa apa saja yang dia lakukan yang levelnya di bawah kemusyrikan, dan itu dibawa mati, maka itu tahtal masyiati, terserah kehendak Allah. Sedangkan kemusyrikan itu menenggelamkan orangnya ke dalam neraka dan Allah tidak akan mengampuninya. Dan qala al-musannifu rahimallahu ta'ala, arafta anna ahamma ma'alika ma'rifatu dhalik, maka engkau mengetahui bahasanya perkara yang paling penting adalah mengenal hal itu. Artinya wajib Anda untuk mengenal tauhid dan mengenal kebalikannya, yaitu kemusyrikan, menyekutukan Allah. Maka jika Anda telah mengenal bahasanya, telah tahu bahasanya Allah menciptakan Anda untuk ibadah, kemudian ibadah tidaklah disebut ibadah tanpa tauhid, dan syirik itu merusak ibadah, maka wajib bagi Anda untuk mengenal ibadah yang benar dan waspada dari kemusyrikan. Maka wajib bagi Anda untuk mengenal perkara yang gawat ini, yaitu syirik, supaya Anda bisa waspada. Limadha, kenapa wajib bagi Anda mengenal hal tersebut? Li'anu khatirun, karena ini gawat. Yubsidul amala, karena syirik itu merusak amal. Semisal najis merusak salat, atau yang lebih tepat tadi yang disampaikan di matan, hadas merusak salat. Maka perlu kenal, artinya perlu belajar. Maka an ahamma ma'alaika, kewajiban Anda yang paling penting adalah ma'rifatu dzalika, mengenal hal itu, yaitu belajar. Nah, kenapa kita perlu belajar? La'allallaha ayukhallisaka min hadis syabakah. Semoga Allah menyelamatkan Anda dari jaring-jaring ini, yaitu jaring-jaring menyekutukan Allah. Yaitu mudah-mudahan Allah menyelamatkan Anda dari perkara yang gelap, yang gelap, yang berbahaya, yaitu jaring-jaring yang dimaksud adalah jaring-jaring kemusyrikan. Sabakatun syaikatun, maka dia adalah sabakah, jaring-jaring yang syaikah, tidak ada orang yang bisa keluar darinya. Ila bitauhid, kecuali dengan tauhid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, syaikah nampaknya berduri. Ya, berduri. Ya, syabakatu syirki, jaring-jaring kemusikan, jaring-jaring yang berduri yang tidak akan keluar darinya seorang kecuali dengan sebab tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalanku. Janganlah engkau mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan menyimpangkanmu dari jalannya. Misal syabakah mayan juminha, maka semisal jaring-jaring, tidak akan selamat dari jaring-jaring kecuali orang yang Allah kehendaki. Dan itu adalah sedikit dari hamba-hamba Allah. Oleh karena itu Allah berfirman, walakin aktsarun nasi la yu'minun, namun mayoritas manusia tidak beriman. Maka tidak ada yang bisa selamat dari jaring-jaring kecuali sedikit. Sebagaimana firman Allah, tidaklah mayoritas mereka beriman kepada Allah kecuali mereka musyrik. Qalal musannifu rahimallahu taala wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaidah, dan itu dengan mengenal empat kaidah yang Allah sebutkan dalam kitabnya. Ka'annahu yaqulu laka, seakan-akan dia seakan-akan penulis berkata kepada anda wahai pembaca, akan aku berikan pada anda empat kaidah yang membantu anda untuk mengenal tauhid supaya anda terus menerus di atas tauhid, dan mengenal kemusikan supaya anda bisa membuang kemusikan. Ya, empat kaidah ini Allah sebutkan dalam kitabnya. Lita'lama, supaya anda mengetahui bahasanya, manhajnya syekh, jalan syekh rahimallah dalam dakwahnya adalah mengikuti Quran dan sunnah. Beliau mu'alif rahimahullah ta'ala tidaklah mendatangkan sesuatu dari kantongnya sendiri, dari inspirasinya sendiri. Dan di antara tindakan penulis dan di antara anugerah yang Allah berikan kepada penulis dalam tulis-menulis adalah meletakkan sejumlah kaedah supaya seorang muslim berjalan di atasnya dalam hidupnya. Kaedah-kaedah ini bermanfaat bagi pemula wal muntahi dan bagi orang yang sudah berada dalam puncak ilmu. Dan di antara kekhasan beliau adalah tidak berpanjang lebar dalam berbicara dan dalam menulis. Dan satu hal yang telah dikenal dalam karya-karya beliau, wa adam mimma wufiqa bi asyikhu, dan ini satu taufik yang didapatkan oleh Syekh rahimallahu taala. Dan empat kaidah ini saya tibayanuha, akan datang penjelasannya. Yang penjelasan kaidah demi kaidah akan kita akan kita baca di kesempatan kemudian di esok hari insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rudana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Bismillah, Ustaz, bagaimana cara bertobat dari dosa syirik dan apakah maksud dosa syirik tidak diampuni? Apa maksud dosa syirik tidak diampuni? Artinya siapa yang membawa dosa syirik sampai mati, tidak bertobat sampai meninggal dunia, maka Allah tidak akan mengampuninya, dia akan di neraka selamanya. Gimana cara seorang untuk bertobat dari syirik? Ya, dia berhenti dari kemusikannya. Ya, tinggalkan kemusikan, sesali, kemudian beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata tanpa lainnya. Demikian, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.